kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia yang bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Ku hampiri, ku tanya apa yang terjadi, sedangkan kau gugup dan mengelak tak kendaliku. Kau pungkiri dari semua pertanyaanku. Mestinya ku marah, malah ku terlihat bersalah. Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kelutkan kening dan geleng kepala. Tak percaya ini telah terjadi. Kau tersenyum mesra dan genggam tangannya. Siapakah dia bersamamu? Bukankah diriku ini masih kekasihmu? Apa kau amnesia? Apa kau amnesia? Terus kerutkan kening dan geleng kepala. Apa kau amnesia?